الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة في الله kita lanjutkan kembali kajian dari At-Tafsirul Muyassar dan pada pertemuan sebelumnya kita telah masuki permasalahan yang keempat yang menjelaskan tentang furudhu al-wudhu, kewajiban-kewajiban dalam berwudhu atau yang merupakan rukun-rukun dalam berwudhu. Dan telah kita sebutkan yang pertama yaitu membasuh wajah dengan sempurna. Membasuh wajah dengan sempurna termasuk di antara rukun wudu yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum." Apabila kalian bangkit untuk mengerjakan salat, maka hendaknya kalian membasuh wajah-wajah kalian. Adapun berkumur-kumur, demikian pula beristinsyak, memasukkan air ke dalam hidung dan setelah itu mengeluarkannya, maka ini termasuk di antara perkara yang wajib namun bukan bagian dari rukun. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian poin yang kedua di antara rukun berwudu, ghuslul yadaini ila al-mirfaqaini, membasuh kedua tangan sampai ke siku. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa aydiyakum ila al-marafiqi, dan basuhlah tangan-tangan kalian sampai ke siku-siku kalian. Dan siku termasuk di antara bagian yang harus dibasuh. Oleh karena itu pada saat seorang membasuh tangannya, maka dimulai dari ujung-ujung jarinya, maka harus terkena air wudu sampai ke siku-sikunya. Dan siku-sikunya termasuk dari anggota-anggota wudu yang harus terkena air wudu, sebab yang dimaksud dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa aydiyakum ila al-marafiqi, maknanya adalah wa aydiyakum ma'al marafiqi, tangan-tangan kalian bersama dengan siku-siku kalian. Dan itulah yang dipraktikkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat beliau berwudu dan beliau membasuh siku-sikunya, bagian dari yang wajib untuk dibasuh bersama dengan tangan. Kemudian rukun yang ketiga, mashur ra'si kullihi ma'al udhunaini, membasuh kepala, mengusap kepala seluruhnya bersama dengan kedua telinga. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wamsahu bi ru'usikum, dan usaplah kepala-kepala kalian. Maka yang rukun dalam hal ini adalah mengusap dan bukan membasuh, yaitu mengusap kepala. Apa perbedaan antara membasuh dan mengusap? Membasuh, seseorang menggunakan air dalam keadaan air tersebut mengalir, maka itu disebut membasuh. Adapun seorang menggunakan air namun tanpa mengalirkan air tersebut, maka itu disebut mengusap. Maka demikian pula dalam hal mengusap kepala, ada bagian yang diambil dari air wudu, namun cukup dengan cara mengusap dan tidak perlu dialirkan, sebab kalau dialirkan maka itu disebut membasuh. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wamsahu bi ru'usikum, dan usaplah kepala-kepala kalian. Dan terjadi perselisihan di kalangan para ulama tentang tata cara mengusap kepala. Ada yang mengatakan cukup seseorang mengusap bagian sedikit, beberapa bagian atau beberapa helai rambut, maka itu sudah mencukupi. Ada yang mengatakan seperempat bagian kepala, maka itu sudah mencukupi. Dan ada lagi pendapat-pendapat yang lainnya. Dan yang sahih dalam hal ini, mengusap kepala mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan hal yang global yang disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim dan telah dijelaskan oleh Abdullah bin Zaid radhiyallahu taala anhu bagaimana cara mengusap kepala yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan bada'a bi muqaddami ra'sihi hatta dhahaba bihima ila qafahu thumma raddahuma hatta raja'a ila al-makan alladhi bada'a minhu. Beliau memulai dari bagian awal kepalanya, di bagian ubun-ubunnya. Lalu kemudian beliau terus mengusapnya ke belakang sampai ke tengkuknya, kemudian kembali ke tempat semula. Kemudian kembali ke tempat semula dengan menggunakan kedua tangan beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan tata cara berwudu dan tata cara mengusap kepala. Maka tidak sepantasnya bagi seorang muslim setelah mengetahui penjelasan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu kemudian dia berijtihad dengan pendapat-pendapat yang menyelisihi apa yang telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karena itu, yang dimaksud mengusap kepala di sini bukan mengusap sebahagian, namun mengusap sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap seluruh bagian kepalanya. Demikian pula termasuk di antaranya adalah kedua telinga. Setelah seorang mengusap kepalanya, lalu kemudian dia mengusap kedua telinganya. Dan telah disebutkan dalam beberapa hadis-hadis yang sahih bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat beliau mengusap telinganya, maka jari telunjuknya beliau masukkan ke dalam bagian telinganya, sedangkan jari ibu jarinya beliau mengusap bagian zahir, bagian luar dari telinga beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, demikian pula sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-udhunani minar ra'si, bahwa kedua telinga itu bahagian dari kepala. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi, Ibnu Majah dan yang lainnya dan memiliki banyak sekali jalan sehingga hadis ini adalah hadis yang sahih, disahihkan oleh para ulama termasuk di antara mereka Al-Allamah Al-Albani rahimahullahu taala. Maka hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa kedua telinga bahagian dari kepala, sehingga demikian pula disyariatkan untuk diusap seperti diusapnya bahagian kepala. Fala yujzi'u mashu ba'dir ra'si duna ba'dihi, maka tidaklah sah, tidaklah mencukupi mengusap sebahagian kepala tanpa mengusap sebahagian yang lainnya. Maka ini isyarat dari beliau membantah pendapat-pendapat yang mengatakan bahwa cukup bahagian nausiyah, bahagian depan saja yang diusap. Ada yang mengatakan cukup seperempat saja yang diusap dan yang semisalnya, dari pendapat-pendapat yang menyelisihi apa yang dipraktekkan langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dinukilkan oleh para sahabat tentang tata cara mengusap kepala yang sahih. Kemudian yang keempat, rukun yang keempat, ghuslur rijlaini ilal ka'bain, membasuh kedua kaki hingga ke kedua mata kaki. Dan mata kaki termasuk bagian kaki yang harus dibasuh. Sehingga yang dimaksud di sini adalah membasuh kedua kaki hingga, maksudnya bersama dengan kedua mata kaki. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa arjulakum ilal ka'baini, dan basuhlah kaki-kaki kalian hingga ke kedua mata kaki-kaki kalian. Yang dimaksud ila ay ma'al ka'baini, bersama dengan mata kaki kalian. Dan yang dimaksud dengan al-ka'bu, mata kaki, yaitu tulang yang muncul pada bagian kaki, yang itu ada di sebelah kanan, ada pula di sebelah kiri, bagian dalam dan bagian luar. Bagian dalam dan bagian luar, itulah yang disebut dengan al-ka'bu menurut pendapat yang lebih sahih. Oleh karena itu, apabila seorang muslim berwudu dan dia membasuh kakinya, maka bagian tulang yang tumbuh tersebut harus terkena air wudu, sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman wa arjulakum ilal ka'baini, dan basuhlah kaki-kaki kalian sampai, maksudnya bersama dengan kedua mata kaki kalian. Kemudian yang kelima, at-tartibu, termasuk di antara rukun berwudu adalah tartib. Tidak diperbolehkan bagi seorang muslim ketika dia berwudu lalu kemudian dia mendahulukan apa yang diakhirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau mengakhirkan apa yang didahulukan oleh Allah Tabaraka wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan di dalam Al-Qur'an, faghsilu wujuhakum, basuhlah wajah-wajah kalian, wa aydiyakum ilal marafiq, kemudian tangan sampai ke siku, wamsahu biru'usikum, kemudian mengusap kepala, wa arjulakum ilal ka'bain, kemudian membasuh kaki hingga ke kedua mata kaki. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ayat yang menjelaskan tentang anjuran berwudu secara berurutan. Oleh karena itu tidak diperbolehkan bagi seorang berwudu dia memulai dengan membasuh kakinya, kemudian setelah itu membasuh tangannya, kemudian setelah itu membasuh wajah, kemudian setelah itu membasuh tangan hingga setelah itu mengusap kepalanya. Ini tidak sah. Barang siapa yang berwudu dengan cara yang seperti ini, maka dia telah meninggalkan zahir yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tata cara wudu yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diwajibkan bagi seorang untuk melakukan tertib, yakni berwudu setelah membasuh anggota wudu yang ini, kemudian yang berikutnya sebagaimana yang dipraktikkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah taala dzakarahu murattaban, sebab Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam hal berwudu secara tertib, secara tersusun. Wa tawadda'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam murattaban ala hasabi ma dzakara Allah Subhanahu. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berwudu sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-wajha falyadain farra'sa farrijlain. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebut wajah terlebih dahulu, kemudian tangan hingga ke siku, kemudian mengusap kepala dan membasuh kaki hingga ke kedua mata kaki. Perhatikan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah jalla wa ala memisahkan antara dua anggota tubuh, dua anggota wudu yang kedua-duanya dibasuh, dipisah dengan usapan, mengusap kepala. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa aydiyakum ilal marafiq, dan basuhlah tangan-tangan kalian sampai ke siku-siku kalian. Kemudian Allah mengatakan, wamsahu bi ru'usikum, dan hendaknya kalian mengusap kepala-kepala kalian. Maka di sini disebutkan mengusap. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan membasuh kembali, wa aljulakum, dan basuhlah kaki-kaki kalian. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memisahkan antara membasuh tangan dan membasuh kaki, disisipi dengan mengusap kepala, yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menghendaki dalam ayatul wudu untuk menyebutkan secara tertib, secara tersusun. Dan itu telah dipraktikkan dan dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wa khairul hadi hadi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kama warada dhalika fi sifati wudhu'ihi sallallahu alaihi wasallam fi hadith Abdullah bin Zaid wa ghairihi, sebagaimana yang telah datang tentang tata cara wudhu'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadith Abdullah bin Zaid dan yang lainnya. Namun yang dimaksud di sini dengan tertib yaitu seperti yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, berwudu secara tertib, secara tersusun seperti yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wajah, kemudian tangan, kemudian mengusap kepala, kemudian membasuh kaki. Oleh karena itu telah datang beberapa riwayat di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berwudu, membasuh tangan, kemudian beliau setelah itu membasuh wajahnya, kemudian setelah itu beliau berkumur-kumur, ya. Jadi dalam hal berkumur-kumur dan beristinsyak itu tidak disyaratkan harus tersusun, tidak disyaratkan harus tertib. Demikian pula dalam hal yang mana yang lebih dahulu dibasuh, ya. Yang sunnah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam memulai dengan yang kanan kemudian yang kiri. Memulai dengan yang kanan kemudian yang kiri, ibda'u bima yaminikum, mulailah kalian dengan tangan kanan kalian. Dan kata Aisyah radhiyallahu anha, Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu tayammun, bahwa Nabi alaihi salatu wasallam senang sekali memulai dengan bahagian yang kanan terlebih dahulu pada saat beliau bersuci. Namun apabila ada seorang berwudu, dia memulai dengan bahagian kirinya, kemudian setelah itu menggunakan bahagian yang sebelah kanan, maka hukum wudunya sah, namun menyelisihi yang lebih utama. Menyelisihi yang lebih utama di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan memulai dengan yang sebelah kanan, kemudian dengan yang sebelah kiri. Ya, terlepas dari hukum sahnya berwudu, meskipun wudunya sah jika dia memulai dengan yang kiri, namun ini menyelisihi yang utama yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang dimaksud dengan tertib yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayatul wudu, tidak diperbolehkan tangan dulu sampai ke siku kemudian membasuh wajah sebagaimana yang telah kita jelaskan. Kemudian yang keenam, al-muwalatu. Al-muwalatu bi ayyakuna ghaslul 'udwi 'aqiba alladhi qablahu mubasharatan bidun ta'khir. Yang dimaksud al-muwalah, membasuh satu anggota wudu kemudian setelah selesai langsung membasuh anggota wudu yang berikutnya, dan tidak diperbolehkan seseorang memisahkan jarak antara satu anggota wudu dengan anggota wudu yang lainnya. Misalnya ada seorang berwudu lalu kemudian setelah itu dia membasuh wajahnya, setelah itu membasuh wajah dia istirahat, pergi ke pergi ke warung misalnya, lalu kemudian minum kopi, makan pisang, setelah itu kembali lalu melanjutkan wudunya, membasuh tangan hingga ke siku, setelah membasuh tangan sampai ke siku pergi baring-baring dulu, kemudian setelah itu ke tempat wudu lagi lalu melanjutkan wudunya. Tidak diperbolehkan yang demikian, sebab yang demikian tidak muwalah, dan yang diperintahkan pada saat berwudu adalah al-muwalah, membasuh anggota wudu dan setelah selesai melanjutkan dengan anggota wudu yang berikutnya tanpa ada yang memisahkan antara keduanya. Bi ayyakuna ghuslul udwi aqibal ladzi qablahu mubasharatan, yaitu membasuh anggota wudu setelah anggota wudu yang sebelumnya secara langsung, biduni ta'khirin, tanpa memperlambat, tanpa menunda-nunda. Faqad kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yatawaddau mutawalian, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berwudu dengan mutawali, yakni setelah membasuh anggota wudu yang sebelumnya kemudian yang berikutnya dan yang berikutnya tanpa ada jeda. Wali hadis Khalid bin Mi'dan, dan berdasarkan hadis Khalid bin Mi'dan, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan yusalli wa fi dhahri qadamihi lum'atun qadru dirham lam yusibha al-ma', bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau melihat ada seorang laki-laki sedang mengerjakan salat, sementara di bahagian punggung kakinya ada sedikit, ya, ada tempat sedikit sekadar sebesar uang dirham, ya, uang logam dirham yang tidak tersentuh air, ya, ini bagian kecil yang tidak tersentuh air. Fa'amarahu ayyu'idal wudhu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan orang tersebut untuk mengulangi wudhunya, untuk mengulangi wudhunya. Perhatikan hadis ini mengatakan untuk mengulangi wudhunya, bukan diperintahkan untuk membasuh kaki saja, namun diperintahkan mengulangi wudhunya. Falau lam takunil muwalatu syartan la amarahu bighasli ma fatahu, kalaulah al-muwalah itu bukan syarat, tentu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cukup memerintahkan beliau, orang tersebut, untuk membasuh apa yang dia tidak lakukan, apa yang dia tidak basuh. Walam ya'murhu bi'i'adatil wudhu'i kullih, dan beliau tidak memerintahkan untuk mengulangi wudhu secara menyeluruh. Untuk mengulangi wudhu secara menyeluruh, ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan orang tersebut untuk mengulangi wudhunya dari awal. Padahal yang tidak terkena air wudhu itu hanya bahagian kakinya saja. Nah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan berwudu dari awal, menunjukkan bahwa dalam berwudu disyaratkan al-muwalah. Apabila ada jeda, maka yang berikutnya itu adalah perbuatan tersendiri sehingga dia harus mengulangi dari awal kembali. Dari awal kembali. Apabila seorang berwudu misalnya, lalu kemudian setelah itu wudunya telah menjadi kering, dan dia akan mengerjakan sholat, ternyata ada bahagian tubuh atau anggota wudhu yang tidak terkena air, maka dalam hal ini dia harus mengulangi wudhunya dari pertama. Wal lum'ah, yang dimaksud al lum'ah, al mawdhi'ul ladzi lam yusibuhul ma' fil wudhu'i awil ghusli, tempat yang tidak terkena air baik pada saat berwudhu atau pada saat mandi. Maka kesimpulan dari apa yang kita sebutkan bahwa rukun wudhu itu ada 6. Yang pertama membasuh wajah secara sempurna, yang kedua yang kedua tangan hingga ke siku, yang ketiga mengusap kepala, yang keempat membasuh kaki, yang kelima tertib, dan yang keenam al-muwalah. Walhamdulillahi rabbil alamin, naktafi bihadzal qadar, wa akhiru da'wana alhamdulillah, tafadhalu hafizakumullah.